Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Diriwayatkan oleh Al-Imamu Muslim dan juga Al-Imamu Nasai rahimahumallah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengkabarkan bahwa suatu ketika para sahabat dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan sholat secara berjamaah. Yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam. Tentu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilihat oleh para sahabat yang menjadi makmum. Dan tidak seperti biasanya, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya tersebut beliau berucap dengan suatu perkataan yang itu bukan dari kalimat sholat. Sahabat tahu, karena biasanya Rasulullah SAW sholat tidak mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi pada sholat itu Rasulullah SAW mengucapkan A'udhu billahi mink, A'udhu billahi mink, A'udhu billahi mink. Aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepada Allah darimu, aku berlindung kepada Allah darimu. Al'anuka bila'natillah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Wa huwa basata yadahu. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merenggangkan tangannya. Seakan-akan yatanawala syai', sedang ingin menggapai sesuatu. Itu di salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya selesai, sahabat Abu Darda atau sahabat yang lainnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti biasanya engkau di dalam salat tiba-tiba mengucapkan a'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink. Al'anuka bila'natillah." Dan engkau juga menggerakkan tanganmu seakan-akan engkau akan menghapai sesuatu. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna aduwallahi iblis ja'a bi shihabin minan nar liyaj'alahu fi. Sesungguhnya musuh Allah iblis datang kepadaku dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang apa? Salat. Ya, ini juga menunjukkan bagaimana syaitan dan juga jin senantiasa mengganggu kita. Ya, mereka adalah musuh kita. Ya, bahkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun masih apa? Senantiasa berusaha mengganggu dan juga ya, menyerang manusia. Bahkan yang beliau, yang iblis serang adalah orang terbaik, orang yang paling khusyuk di dalam sholatnya. Jadi demikianlah musuh kita. Iblis, syaitan, la'natullah alaih. Akan terus senantiasa mengganggu kita. Bahkan ketika kita dalam sholat. Datang dia, iblis. Dalam riwayat lain, ifrit. Dalam keadaan dia membawa api. Api tersebut, liyaj'ala fi. Hendak dia serangkan. Fi wajhi, kepada wajahku, kata Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menahan serangan tersebut dengan mengatakan faqultu, maka aku berdoa a'udzu billahi mink, aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darimu sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah SAW juga mengatakan al'anuka bi la'natillahi tammah, aku melaknatmu dengan laknat yang sempurna, laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sebagai dalil bahwasanya ketika di dalam sholat ada sesuatu yang mengganggu kita, ya, tidak mengapa melakukan pergerakan yang memang itu apa dibutuhkan. Sebagaimana Rasulullah SAW, tangannya seakan-akan sedang menahan sesuatu. Ya, ternyata ketika itu ada iblis yang datang kepada beliau, hendak menyerang beliau, lalu beliau berdoa dan tangan beliau pun menahan iblis tersebut. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta wajadtu barda lisanihi, sampai aku itu merasakan dinginnya lidah setan tersebut, ifrit tersebut, iblis tersebut. Ya, dalam riwayat lainnya mengatakan sampai saya merasakan dinginnya apa? Air liur setan atau jin tersebut. Ini juga menunjukkan bahwasannya jin memang diciptakan dari api, cuman wujud mereka sudah belum tidak lagi berbentuk apa? Api. Sebagaimana manusia mereka diciptakan dari tanah, tetapi wujudnya tidak apa? Seperti tanah. Sama jin juga demikian. Khuliqa min nar, diciptakan dari api, ya. Tetapi ternyata wujudnya sudah tidak berbentuk api. Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang meriwayatkan, menjelaskan, mengkabarkan bahwasanya lidah atau air liurnya itu apa? Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya, laula da'watu akhi Sulaiman alaihi salam, seandainya bukan doa dengan sebab doanya saudaraku Nabiullah Sulaiman ibnu Dawud alaihi salam, kalau seandainya bukan karena doanya Nabi Sulaiman, ya, la asbaha muthaqan biha, sungguh iblis setan ifrit tersebut sudah ada dalam keadaan muthaqan biha, terikat ya di sebuah tiang di Masjid Nabawi, yal'abu bihi wildanul Madinah, agar bisa digunakan untuk bermain-main oleh anak-anak di kota Madinah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurungkan untuk mengikat jin, syaitan, iblis atau ifrit tersebut ya, dengan sebab apa? Sebab doanya Nabi Sulaiman. Apa doanya Nabi Sulaiman? Yaitu ketika beliau alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Yaitu Nabi Sulaiman pernah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Wa habli mulkan, dan berikanlah, anugerahkan kepadaku sebuah kerajaan, la yambaghi li ahad, yang tidak akan engkau berikan kerajaan tersebut, kekuasaan tersebut ya, kepada selain untukku, min ba'di, setelahku." Jadi Nabi Sulaiman berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kerajaan, kekuasaan yang itu hanya khusus diberikan kepada Nabi Sulaiman, tidak kepada nabi yang lainnya. Innaka antal wahhab, engkau lah yang Maha Pemberi, Maha memberikan anugerah. Nah, maka dengan sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengurungkan niatnya untuk apa? Mengikat jin tersebut, iblis tersebut di tiang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya paham bahwasannya doanya Nabi Sulaiman itu adalah harapan dari Nabi Sulaiman agar kekuasaan, kerajaan, penguasaan Nabi Sulaiman terhadap bangsa jin dan yang selainnya dari apa-apa yang Allah kuasakan kepada beliau itu tidak diberikan kepada selain beliau Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, Dan ini juga menunjukkan betapa besarnya kekuasaan dan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Di dalam sebuah ayat surah Saba ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya jin-jin, bangsa jin, ifritnya dan yang selainnya dari bangsa-bangsa jenis-jenis jin, mereka semuanya tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib. Mereka semua jin-jin itu bekerja lahu untuk Sulaiman. Ya, jadi budak, prajurit. Ma yasha', apa saja yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Min maharib, disuruh membuat gedung-gedung yang sangat tinggi. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya jin itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Ya, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga dimanfaatkan oleh Nabiullah Sulaiman untuk diperintahkan membangun bangunan mahariba. Bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, dan tidaklah dikatakan maharib kecuali itu adalah asraful makan. Tempat yang paling bagus. Paling sempurna di dalam pembangunannya. Wa tamathila. Dan Nabi Sulaiman juga memerintahkan para jin itu untuk membuat tamasila, patung-patung. Emang boleh buat patung. Nanti terangkan insyaAllah. Wajifanin kal jawab wa kudurir rasiyat. Dan demikian pula pasukan bangsa jin tersebut diperintahkan oleh Nabi Allah Sulaiman untuk membuat periuk-periuk. Yaitu seperti piring, tapi ada pinggirannya. Kal jawab, yang sangat besar. Jawab itu seperti haud, telaga. Jadi piring-piring yang sangat besar. Seperti telaga, wa kudurir riyasiyat. Dan juga periuk-periuk panci-panci yang ada di atas tungku. Naam. Barakallahu fikum. Jin di bawah penguasaan Nabiullah Sulaiman. Ya. Diperintahkan membuat gedung-gedung, patung-patung. Dan dijelaskan oleh para ulama. Ya. Patung-patung tersebut adalah patung-patung yang dibuat min nuhas, dari tembaga. Bukan semen, bukan batu, tapi tembaga. Berbentuk tuyur, burung-burung atau sibak, hewan-hewan buas. Sebagiannya lagi mengatakan, qila kanu yattakhiduna suwaral malaikati wal anbiya'i was salihin. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya jin-jin tersebut membuat patungnya. Ya, berbentuk malaikat, orang-orang soleh, para anbiya. Kok boleh? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Asyadun nas adaban yaumal qiyamah al musawwirun. Orang yang paling keras siksanya, adabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat patung, yang mengambil makhluk bernyawa, foto gambar makhluk bernyawa. Ya, kok ini malah Nabi Sulaiman memerintahkan. Ya. Disebutkan oleh para ulama di antara Ibnu Katsir, Al-Imam Mubaghawi, wa la'allaha kanat mubahatan fi syari'atihim. Bisa jadi pada syariatnya Nabi Sulaiman itu masih diperbolehkan. Ya, namanya syariat berubah-ubah faranya, cabangnya, tetapi asalnya itu selalu sama. Apa itu? Nabi dari awal sampai akhir, Rasul dari awal sampai akhir, semuanya memerintahkan ya untuk mengamalkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Itu tidak pernah berubah. Ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa likulli ummatin rasula, mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, ani'budullaha. Mereka semuanya dari satu sampai yang terakhir menyeru agar mentauhidkan kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Jadi syariat tauhid, menjauhi kesyirikan itu sama. Tetapi syariat-syariat yang lainnya, faranya, furu'nya, ya, itu bisa jadi berbeda-beda. Sebelum zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya ghanimah, rampasan perang, itu hukumnya apa? Haram. Lagi perang, menang, tertinggal harta-harta dari musuh, ya, itu enggak boleh diambil. Bahkan ketika hendak diambil, hendak disimpan, terbakar, hilang. Demikian pula pada umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya ibadah harus di kanais, tempat-tempat ibadah mereka. Adapun kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa sholat di mana saja selama tempat itu suci, tidak harus di masjid. Nah. Demikian pula ya syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sebuah pakaian terkena najis ya enggak bisa disucikan, buang sudah. Adapun syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih bisa dipakai asalkan disucikan terlebih dahulu, dicuci. Sama. Demikian pula patung. Menurut Al-Imam Baghawi rahimahullah taala, jin-jin tersebut diperintahkan untuk membuat patung-patung dari tembaga karena bisa jadi zamannya Nabi Sulaiman itu masih diperbolehkan. Ya. Dan jin beliau memberikan contoh kama anna Isa kana yattakhidhu suran min at-tini fayanfukhu fiha fatakunu tayran bi'idnillah. Contohnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Isa ketika beliau membuat toir dari tanah, burung dari tanah. Fayanfukhu, kemudian beliau tiupkan ya di patung-patungan berbentuk burung tersebut. Maka fatakunu tayran biiznillah, maka menjadi burung atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bingung. Ya. Ini diperbolehkannya dulu. Adapun sekarang tidak boleh. Wajifan, dan jin-jin tersebut juga membuat piring yang sangat besar. Sampai disebutkan di dalam tafsir-tafsir, kitab-kitab tafsir, ya. Besarnya itu satu piring, satu jifan itu bisa buat duduk 1000 orang. Satu piring. Jadi jifan sangat banyak sekali. Dan ini menunjukkan betapa besarnya kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, pasukannya sangat banyak. Tentaranya sangat banyak. Bahkan angin pun tunduk. Binatang-binatang tunduk. Ya. Dan piring-piring itu dibuat untuk memberi makan pasukan-pasukan tersebut yang amat banyak. Nah, barakallahu fikum, termasuk jin. Ya, dia berada di kekuasaannya Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Dan apa yang ada pada Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, itu adalah mukjizat. Sesuatu yang menjadi ya kelebihan beliau yang di luar keumuman manusia, khariqul adat. Keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah seorang nabi, mukjizat, bukti kenabian beliau. Nah, namun barakallahu fikum, ya, banyak dari kalangan orang-orang Yahud mereka mengira bahwasannya apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman di dalam menundukkan bangsa jin, ya, menjadi penguasa bangsa jin itu adalah perkara apa? Sihir. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 102. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Dan mereka orang-orang Yahud, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaannya Nabi Sulaiman. Nah, wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Walakinna syayatina kafaru, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihra. Setan-setan itu, jin-jin tersebut mengajari manusia sihir. Adapun Sulaiman, dia tidak kafir karena dia tidak mengajari apa? Sihir. Tidak belajar sihir, tidak menggunakan sihir. Tetapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di." Ya, sehingga beliau diberikan mukjizat. Sebagaimana itu adalah pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun yang didakwakan, diklaim orang-orang Yahud bahwasannya Nabi Sulaiman itu menggunakan sihir untuk menunjukkan atau menundukkan kaum atau bangsa jin, telah Allah bantah. Tapi memang Yahudi mereka tidak serta-merta menuduh Nabi Sulaiman itu ya itu pakai sihir tanpa ada bukti. Ternyata mereka memiliki sebuah sejarah. Ya. Dan disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau rahimahullahu taala menyebutkan ada dua riwayat terkait sebab kenapa orang-orang Yahud menganggap yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman itu adalah apa? Sihir. Ya. Karena apa yang ditemukan oleh mereka, orang-orang Yahud, ya, setelah sepeninggal wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam, di bawah kursi kerajaan Nabi Sulaiman, singgasana Nabi Sulaiman, mereka menemukan sebuah kitab yang di dalamnya ternyata mengajarkan sihir. Ya. Ada dua riwayat terkait kitab tersebut. Yang pertama menyebutkan bahwasannya ketika itu Nabi Sulaiman mendapati sebagian jin, sebagian syaitan. Ya. Mereka menggunakan sihir untuk berhubungan dengan manusia, untuk melakukan kesepakatan dengan manusia. Jadi ada jin yang dia itu sengaja bersekongkol dengan manusia yang tujuannya menyesatkan manusia tersebut, ya, agar manusia tersebut jatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, ya, dengan timbal balik jin membantu apa yang dilakukan oleh apa yang diinginkan oleh manusia tersebut. Lalu buku tersebut, kitab tersebut, ya, yang dibuat oleh jin secara khusus. Ya, kitab secara khusus dibuat jin, diberikan kepada manusia. Siapa yang meminta bantuan kepada kami bangsa jin, bacalah kitab ini. Nah, kitab itu ditemukan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ditemukan oleh Nabiullah Sulaiman, diambil, disita, lalu disimpan di bawah kursi beliau alaihi salam. Dan sepeninggal beliau wafat alaihi salam, barulah jin-jin ini kembali mengatakan kepada orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahud, wahai orang-orang Yahud, coba kalian periksa, buka apa yang ada di bawah kursi tersebut. Dan jin ini tidak bisa dia mendekati kursi tersebut. Ya. Ya, disebutkan dalam riwayat-riwayat, ya, ihtaraqa, terbakar dia kalau mendekati kursi tersebut. Sehingga dia hanya memerintahkan, wahai orang-orang Yahud, coba periksa. Kalau kalian menginginkan menjadi orang yang manilladzi sakharal jin, bisa mengatur jin, ambillah sebuah kitab di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Kalau kalian tidak menemukannya, bunuhlah saya. Itu kata jinnya. Yang ketiga itu, ya, yashkal ala surati bani Adam. Nyamar, menjelma dalam bentuk manusia. Akhirnya dibuka, lalu ditemukanlah kitab tersebut. Yang padahal, kitab itu memang bikinannya siapa? Jin. Bukan kitabnya Nabi Sulaiman. Dan bukan Nabi Sulaiman yang membuatnya. Nabi Sulaiman alaihi salam, dia bisa menundukkan bangsa jin karena itu adalah sebuah apa? Mukjizat. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah hal tersebut. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman enggak kafir. Itu riwayat yang pertama. Adapun riwayat yang kedua, ketika itu Nabi Sulaiman memiliki seorang katib, kalau bahasa kita sekretaris, penulis. Yang penulis tersebut itu senantiasa menulis apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Suruh nulis ini, nulis. Nulis itu, tulis. Namanya Asif. Ibnu Barkhia. Selalu ditulis. Ini tulis, itu tulis. Wa kana ya'lamul ismal a'zham wa kana yaktubu kulla syai'in bi amri Sulaiman. Selalu menulis apa yang diperintahkan Nabi Sulaiman. Tulis ini catat. Wa yudfinuhu tahta kursiyyih. Kemudian ya, buku tersebut disimpan di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Falamma mata Sulaimanu, namun ketika Nabi Sulaiman wafat, akhrajahu syayatin, kitab itu dikeluarkan oleh syaitan-syaitan. Fakatabu baina kulli satraini sihran wa kufran. Tetapi kitab tersebut yang tadinya benar dicampur oleh syaitan, pada setiap dua baris ada sihirnya, ada kekafirannya. Terus demikian. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Nah, yang demikian ini lalu diambil oleh orang-orang Yahud. Lalu mereka pun mengamalkan sihir dengan anggapan bahwasannya apa yang mereka lakukan itu adalah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Padahal kitab itu bisa jadi buatan semuanya oleh jin, oleh syaitan, atau bisa jadi memang itu perintahnya Nabi Sulaiman, tetapi sudah dicampur adukkan dengan sihir. Naam. Oleh siapa? Oleh syaitan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala terangkan, walakinnas syayatina kafaru, syaitan-syaitan itulah yang kafir, yu'allimunan nasas sihra, dialah yang mengajari sihir. Nah, barakallahu fikum. Ini sejarah sihir. Maka bisa dipastikan bahwasannya sihir itu pada zamannya Nabi Sulaiman atau sudah ada sebelum zamannya Nabi Sulaiman? Sudah ada sebelum zamannya Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman sudah menemukan dalam keadaan apa? Sudah ada. Bukan zamannya Nabi Sulaiman baru ada. Sebagaimana klaimnya orang-orang ya Yahudi. Orang Yahudi mengklaim bahwasanya pertamanya Nabi Sulaiman. Karena satu-satunya Nabi yang bisa menundukkan jin adalah Nabi Sulaiman. Itu dakwahan mereka. Dan wallahu a'lam bissawab. Ya, ini sebuah isu yang santer pada zaman-zaman sekarang, barakallahu fikum. Makanya orang-orang Yahud mereka ingin sekali menguasai Baitul Maqdis. Ya. Baitul Maqdis yang membuatnya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Dan wallah alam isunya benar atau tidak, orang-orang Yahud, ya, Zionis, barakallahu fikum, ini mereka masih berharap menemukan sesuatu di bawah apa? Baitul Maqdis. Wallah alam itu isu yang benar atau yang salah. Tetapi sejarahnya demikian. Mereka meyakini di bawahnya Nabi Sulaiman, sehingga sananya tempat duduknya, disitulah ditemukan kitab yang akan ya mengajari mereka untuk menundukkan bangsa jin. Padahal itu sekali-kali bukan, itu adalah tipuan syaitan. Dan qaulul Hasan al-Basri, ucapannya Hasan al-Basri, qad kana sihru qabla zamani Sulaimana ibni Dawud sahihun la syakka fi. Yang namanya sihir sejarahnya, barakallahu fikum, itu memang sudah ada sebelum zamannya Nabi Sulaiman. Wa hadha sahih, kata Ibnu Katsir. Ini yang benar, la syakka fi, tidak diragukan lagi. Jadi terbantah klaim tersebut bahwasannya sihir itu adalah ajarannya Nabi Sulaiman. Dan di dalam ayat yang tadi kita baca, surah Al-Baqarah ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bagaimana sihir itu ada. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan tidaklah apa yang Allah turunkan kepada dua malaikat di Babil, di sebuah tempat di Irak, Kufah, Harut wa Marut, yaitu dua malaikat Harut dan yang satunya adalah Marut, Ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Allah menceritakan bahwasannya Allah sengaja menurunkan dua malaikat yang bernama siapa? Harut wa Marut, untuk ya, mengatakan kepada manusia bahwasannya dua malaikat ini diberikan sebuah atau dijadikan sebuah ujian untuk manusia pada waktu itu. Apa itu? Ini ada sihir, tetapi janganlah kalian mempelajarinya. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kita ini hanya apa? Fitnah, ujian. Jangan kalian kufur. Apa yang keduanya bawa? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Manusia mempelajari dari keduanya, dari Harut wa Marut, sebuah sihir yang yufarriquna bihi, yang dengan sihir tersebut berpecahlah bainal mar'i wa zawjih, antara istri dengan suaminya. Ini sihir, wallahu a'lam bishawab, yang pertama ada. Dan itu barakallahu fikum dibawa oleh Harut dan Marut dalam keadaan keduanya selalu bilang, wa ma yu'allimani min ahad, tidak ada satu orang pun yang keduanya ajari kecuali keduanya yaqula, mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur, kita itu ujian, jangan kufur, jangan belajar. Tetapi yang namanya manusia, barakallahu fikum, di saat itu ada saja apa yang tetap memaksa untuk apa mempelajari sihir. Merekalah sahir yang akan menjadi tukang-tukang sihir. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir bagaimana keduanya, yakni Harut dan Marut, mengajari manusia untuk belajar sihir dalam keadaan mereka sudah memperingatkannya. Dari Qatadah dan juga As-Suddi, ya, dua orang tabi'in yang menjadi ahli tafsir, idza atahuma insanun yuridu sihra, apabila ada orang yang mendatangi keduanya, Harut dan Marut, untuk mempelajari sihir, wa'adahu, keduanya menasihati, jangan-jangan, qala lahu, keduanya mengatakan, la takfur, jangan kufur, jangan kafir, innama nahnu fitnah, kita itu cuma ujian. Fa'idha aba, kalau orang tersebut enggan, qala lahu, maka ketika itu Harut dan Marut baru mengatakan, sudah ngeyel, ya, jangan kafir. Kalau ngeyel aba, ya, keduanya mengatakan, i'tihadar romad, datangilah abu ini. Coba ke sini. Ini ada abu. Fabul alaih. Afwan saja. Kencing. Di mana? Abu ini. Faidha bala alaihi kharaja minhu nurun. Ketika orang tersebut nurut untuk belajar sihir dengan cara afwan saja buang air kecil di abu tersebut, akan keluar darinya sebuah cahaya. Fasata'a hatta yadkhulas sama. Cahaya itu tersebut muncul, bersinar, sampai hilang ke langit. Ya, wadzalikal iman. Dan itulah keimanan. Apa maknanya? Imannya hilang. Dengan sebab dia mempelajari sihir dengan cara yang demikian. Wa aqbala syi' aswad kahayatid dukhan hatta yadkhula fi musami'ihi wa kulli syai'in min. Lalu datanglah sesuatu yang hitam pekat seperti dukhan, seperti asap, ya, asap-asap itu masuk ke telinganya, ke hidungnya, ke mulutnya, ke semua tubuhnya. Wa dzalika ghadabullah, dan itulah kemurkaan Allah. Jadi demikianlah orang yang belajar sihir, mendatangi sihir dan yang seterusnya. Hilang darinya keimanan, masuk kepadanya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dengar belum? Naam. Barakallahu fikum. Intinya sihir itu tidaklah datang kecuali karena kemauan manusia. Naam. Barakallahu fikum. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya sihir yang dibawa oleh Harut wa Marut pertama kali adalah sihir yang bisa memisahkan antara seorang suami dan istri. Kenapa? Karena itulah yang sangat diharapkan oleh seorang iblis. Abul jin, Abu Syayatin, pembesarnya bapaknya jin, bapaknya syaitan. Itu yang paling dia inginkan. Itu kerusakan yang sangat dia harapkan daripada kerusakan-kerusakan yang lainnya selain kesyirikan. Karena sihir saja sudah syirik, iya kan? Ditambah berpisahnya suami dan istri. Jadi ba'da syirik, setelah syirik inilah yang iblis maukan. Sehingga sihir yang pertama ini. Ya, diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, dalam riwayat lain iblis, la yadha'u arsyahu 'alal ma', meletakkan singgasananya di atas air, atau 'alal bahr dalam riwayat lain, di atas lautan. Tsumma yab'atsa sarayahu finnas, kemudian iblis ini mengirimkan bala tentaranya, prajuritnya kepada manusia untuk membuat fitnah. Fa'aqrabuhum indahu manzilatan a'zamuhum indahu fitnatan, maka orang dekat, orang yang paling dicintai oleh iblis, orang terdekatnya, aqrabuhum manzilatan, itu adalah orang yang paling, atau syaitan yang paling, a'zamuhum indahu fitnatan, yang paling besar kerusakannya. Lalu Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana tentara prajuritnya ini bolak-balik. Yaji'u ahaduhum fayaqul, datang satu prajurit mengatakan, maziltu bifulan hatta tarakathu wa huwa yaqulu kadza wa kadza, aku senantiasa mengikuti seseorang sampai dia hatta taraktuhu, sampai aku meninggalkan dia, wa huwa yaqulu kadza wa kadza, sampai dia mengatakan ini dan itu, perkataan yang haram. Lalu iblis mengatakan, la wallahi ma sana'ta syai'an, engkau belum berbuat apa-apa. Ada lagi yang datang, saya telah menyebabkan dia berbuat ini, meminum khamr, melakukan ini dan itu. Masona tasyian, engkau belum berbuat apa-apa, diremehkan oleh iblis. Wayaji, sampai akhirnya datang ahaduhum, prajurit dari iblis tersebut, fayaqul, dan dia mengatakan prestasinya, mataraktuhu hatta farraktu bainahu wa baina ahli, saya terus menggoda si fulan, manusia itu, sampai dia menceraikan istrinya. Fayuqarribuhu wa yadnih wa yaltazimuhu wa yaqul ni'ma anta, hadis riwayat Muslim. Maka didekatkan, didudukkan di sebelahnya, ni'ma anta, engkau lah sebaik-baik setan, prajurit. Ini yang dimaukan oleh iblis. Ya, sehingga munculnya sihir yang pertama ya ini. Ya, kesirikannya kena. Berpisahnya suami dan istri juga adalah kena. Dan ketika seorang suami dan istri berpisah, sudah anak-anaknya dan yang lainnya, barakallahu fikum, tinggal ditunggu saja apa kerusakannya. Wal'iyadzu billah. Nah, ini masih terkait ayat surah Al-Baqarah yang 102. Lalu Allah Subhanahu wa taala, dan ini penting, naam, melanjutkan ayatnya dengan mengatakan, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah, dan tidaklah mereka itu bisa memadaratkan bihi, dengan sihir tersebut, min ahadin, kepada satu orang pun kecuali dengan izin Allah. Kalau kita melihat kekuatan jin yang mereka itu dikirim oleh sahir, orang-orang yang melakukan sihir, orang-orang yang melakukan perjanjian kepada jin-jin syaitan, untuk menyakiti manusia, untuk menyakiti seorang muslim, seorang mukmin, ya, sungguh kekuatan kita dibanding jin, apalagi ifrit, itu tidak ada apa-apanya. Kalau bahasa sekarang apa ya, head to head antara kita dengan jin, apalagi ifrit, bukan apa-apanya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan terkait kekuatan ifrit. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan kepada para pembesarnya, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Wahai para pembesar-pembesarku, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan kerajaannya Ratu Saba yang ketika itu berada di negeri Yaman? Siapa yang mampu? Kerajaannya besar, Ratu Saba. Ya, di negeri Yaman. Dalam keadaan Nabi Sulaiman berada di apa? Baitul Maqdis, Filistin. Ya, siapa yang bisa? Qabla ayyatuni muslimin. Sebelum mereka menyerahkan diri. Maka ketika itu, qala ifritum minal jin. Ya, ada satu jenis dari jenis jin bernama ifrit. Dia mengatakan, ya, ana ati gabihi, saya akan membawanya kepadamu, ya, qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri sempurna, ya, dari tempat dudukmu. Naam, wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan aku sungguh terhadap hal tersebut, yakni membawa kerajaan tersebut, laqawiyyun, sungguh kuat, amin, dan juga amanah. Kenapa amanah? Ya, karena sedang berada di bawah kekuasaannya Nabi Sulaiman. Nggak bisa dia. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau jin tersebut membangkang, ya akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab doanya Nabi Sulaiman. Yang itu menjadi mukjizat. Sehingga, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya kuat, ya, dan juga akan amanah. Di sini barakallahu fikum syahidnya. Ifrit adalah jin yang sangat kuat. Kuat, cepat. Gede sekali itu kerajaan. Bayangkan, satu gedung aja dibawa, luar biasa. Ada manusia yang bisa kuat seperti itu? Tidak ada. Jadi gambarannya, ini musuh kita di dalam sihir. Yang seperti ini yang dikirim oleh para tukang sihir untuk menyerang manusia. Menyerang seorang muslim, seorang mukmin. Makanya kalau head to head, satu lawan satu, insya Allah kalah. Iya enggak? Nah, barakallahu fikum. Bahkan disebutkan oleh Abu Salih, ya, bahwasanya ifrit itu adalah kana ka'annahu jabalun. Seperti gunung, sangat kuatnya, sangat kokohnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, jin-jin yang seperti inilah yang turun untuk menyerang manusia di dalam sihir-sihir yang dikirimkan oleh tukang sihir. Sangat kuat sekali. Naam, barakallahu fikum. Ya, makanya kalau head to head, satu lawan satu, muncul dia. Kita cuma mengandalkan kekuatan kita sendiri, habis sudah. Ya, jangankan ifrit, mungkin yang di bawahnya saja kita sudah kalah. Dia bisa menyamar seperti gajah, dan yang seterusnya, kalah kita. Tetapi ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidnillah. Mereka tidak bisa memudaratkan dengan sihir tersebut, ya, kecuali dengan izin Allah. Maka ingatlah, ya, meskipun jin sangat kuat, mereka utusannya tukang sihir, melakukan perjanjian dengan tukang sihir, ya, dan kita sudah lihat bagaimana jin-jin yang dikuasai Nabi Sulaiman begitu kuatnya, begitu kokohnya, ya. Yang selanjutnya ketika Nabi Sulaiman wafat, mereka-mereka ini apa, melakukan perjanjian dengan tukang-tukang sihir, ya, dan yang kita hadapi adalah mereka ini. Tetapi ingat, mereka tidak bisa memberikan madarat kecuali dengan izin Allah. Jadi sihir sebagaimana kuatnya, bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun besarnya, kokohnya, semuanya tidak akan bermakna, berarti apapun, ya, kepada siapapun illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup pada pertemuan kali ini, barakallahu fikum. Meskipun Ifrit menawarkan untuk membawa singgasana yang begitu besarnya dari Ratu Saba yang begitu jauhnya dari negeri Yaman menuju Baitul Maqdis dalam waktu yang singkat, ya, Nabi Sulaiman duduk belum berdiri sempurna, makjlub singgasana kerajaannya sudah ada di depan beliau. Itu sangat luar biasa. Tetapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, tetapi ketika itu ada seseorang yang memiliki ilmu di sisinya, ilmu tentang kitab, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang tersebut mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, akan saya datangkan kerajaan itu wahai Nabi Sulaiman sebelum engkau sempurna berkedip, lebih cepat lagi. Ini berdiri belum sempurna, ya, ini belum melek sempurna, deg sudah ada kerajaannya. Nah, anak pertama membaca ayat ini, barakallahu fikum, ya, yang menjadi titik penasaran bagaimana cara orang berilmu ini mendatangkan kerajaan tersebut. Kalau jin ifrit gampang, dia punya kekuatan, diangkat, terbang, bawa. Tapi bagaimana dengan orang yang berilmu ini? Disebutkan oleh Mujahid, seorang ahli mufassir, seorang ahli tafsir, seorang mufassir, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir, ya. Beliau orang berilmu tersebut diriwayatkan namanya Asif yang tadi itu sebagai orang berilmunya Nabi Sulaiman, dia berdoa dengan mengatakan ya dzal jalali wal ikram, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kekuatan ifrit yang begitu besarnya yang digunakan oleh sahir, orang para tukang sihir untuk menyerang kaum muslimin, kaum mukminin, bisa dikalahkan dengan seorang muslim, seorang mukmin yang dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah, tentunya dengan keyakinan. Adapun dalam riwayat Az-Zuhri atau yang disebutkan oleh Az-Zuhri, ya, orang tersebut, Asif tersebut mengatakan ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilahan wahidan, wahai ilah kami, sesembahan kami, wa ilaha kulli syai', dan sesembahan segala sesuatu, ilaha wahidah, sesembahan yang satu, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali engkau, i'tini bi arsiha, datangkanlah untukku kerajaannya Ratu Saba. Lalu datang dalam waktu yang singkat. Barakallahu fikum. Intinya sihir-sihir itu, ya, adalah apa yang dilakukan oleh para tukang sihir dengan meminta bantuan jin untuk mencelakakan, memisahkan manusia dari istrinya dan yang selainnya dari madorot-madorot dengan bantuan jin-jin-jin yang sangat besar, sangat kokoh. Tetapi wa ma hum bidzarina bihi min ahadin illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Maka jangan takut, senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata dengan menyebut meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia bisa mengalahkan jin ifrit pada zamannya Nabi Sulaiman. Dan yang namanya kisah itu ada ibrahnya yang kita ambil pelajaran darinya untuk kita mengambil atau kita gunakan, kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami nggih? Naam. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.